نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله جميعا الحمد لله kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari bab-bab dalam agama, itu dalam kitab At-Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Pembahasan telah berlalu, insyaallah kita bisa mengingatnya dan mengamalkannya, dan kita akan melanjutkan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Baik, mulai. Qauluhu, itu ucapan Nabi SAW. Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ai man takallama biha arifan li ma'naha, itu orang yang bersaksi terhadap la ilaha illallah, maksudnya orang yang berbicara mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah arifan li ma'naha, dalam keadaan dia mengetahui, memahami makna dari kalimat ini. Amilan bi muqtadhaha, beramal dengan apa yang terkandung yang dituntut padanya. Jadi mengetahui maknanya, mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Batinan wa zahiran, amalannya itu amalan batin maupun amalan zahir. Ini syarat ya, namanya amal soleh itu, ibadah itu dibangun di atas dua ini. Itu amalan batin dan zahir, harus dua-duanya. Tidak boleh amalan zahir saja, batinnya tidak beriman, nah itu namanya munafik. Ya, jadi harus dibangun di dua ini. Ini penting ya. Karena ada orang yang menampakkan keislaman tapi dalam hatinya apa? Tidak mau, berontak. Ini munafik namanya. Harus dua-duanya. Batinnya juga beriman, zahirnya juga beramal. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dalam surat Muhammad ayat 19. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman pula, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi kepada al-haq, yaitu kepada tauhid. Dalam ayat ini kepada tauhid. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui tentang apa? Tentang at-tauhid tadi. Az-Zukhruf ayat ke-86. Ini dalil-dalil yang mengharuskan kita itu mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya dan beramal dengan apa yang dituntut dari kandungan la ilaha illallah. Amma nutku biha min ghairi ma'rifatin bima'naha, adapun orang yang berucap la ilaha illallah dengan tanpa mengetahui makna kandungan dari la ilaha illallah, wala yakinin, dan tidak punya keyakinan terhadap kalimat ini, wala amalin, dan tidak memiliki amalan, tidak beramal dengan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah, ya, bima taqdihi, apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha tadi, min nafyi syirik, dari bentuk peniadaan kesyirikan, wa ikhlasil qaul wal amal, dan mengikhlaskan ucapan dan amalan, seperti qaulil qalbi wal lisan. Jadi orang itu tidak punya keyakinan, tidak punya amalan, tidak meniadakan kesyirikan, tidak mengikhlaskan ucapan dan perbuatannya, seperti contoh qaulil qalbi wal lisan, ucapan hati. Ada ucapan hati, Mas? Contohnya i'tiqad, keyakinan, itu namanya ucapan hati. Kemudian walisan, ucapan tentang keyakinan. Wa amalil qalb wal jawari, amalan qalb, seperti niat. Ya, amalan hati itu ada ucapan hati, ada apa? Amalan hati. Amalan hati itu tentunya seperti niat, itu namanya amalan hati. Atau adanya tasdik, pembenaran, itu juga apa? Amalan hati, termasuk dia masuk ke dalam hati juga. Atau keyakinan. Apa namanya, bentuknya amalan-amalan seperti mahabbah dan seterusnya, mahabbah, mencintai. Baik. Wal jawarih, yaitu anggota badan yang beramal, beramal dengan gerakan-gerakan ibadah. Ya. Fa ghairu nafi'in bil ijma, maka itu semua tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah secara ijma, kesepakatan para ulama. Baik. Ini kita banyak mendapatkan di kalangan manusia. Maka masya Allah ya, kita bersyukur pada Allah atas nikmat terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Betapa banyak orang yang tidak memahami kalimat ini setelah diucapkan, apa yang harus menjadi konsekuensi dari ucapan ini. Sehingga banyak yang mereka tersalah di dalam mengamalkan Islam, terutama yang berkaitan dengan keyakinan tauhid. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Baik, kemudian di footnote disebutkan ya, tapi tidak perlu, kita bawa beberapa ayat saja yang disebutkan secara intinya. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Disebutkan dalam ayat dalam surah As-Saffat ayat ke-35, bahwa sesungguhnya mereka apabila diucapkan, dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Sombong artinya apa? Menolak, tidak mau. Mengucapkan saja tidak mau. Ini keadaan orang-orang kafir musyrik di zaman jahiliyah. Mereka disuruh ucap saja enggak mau. Karena mereka tahu ucapan itu konsekuensinya apa? Karena mereka orang Arab. Mereka tahu konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Mereka mengatakan, "Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisairin majnun." Ayat ke-6. Dan mereka mengatakan, "Apakah kita benar-benar akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita karena sebab penyair yang gila ini?" Itu mereka samatkan kepada Nabiullah, itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak menerima. Kalau mereka ucapkan la ilallah, berarti mereka hanya menyembah Allah saja, meninggalkan seluruh peribadahan mereka dari patung-patung ataupun berhala-berhala yang banyak, yang disebutkan 300-an dari lebih dari berhala mereka. Mereka paham, mengetahuinya. Ini keadaan orang musyrik yang Allah ceritakan tentang mereka. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh bin Baz secara ringkas di situ, bahwa orang-orang zaman sekarang, orang-orang awam atau orang-orang yang bergerak di bidang mutakallimin, orang-orang yang bergerak di bidang filsafat dan seterusnya, mereka juga begitu. Kondisinya mereka itu mengucapkan tetapi tidak mengetahui maknanya. Kondisi mereka sekarang. Nah, makanya kita tidak mengikuti mereka. Kita mengikuti yang baik. Mengikuti jalan yang lurus. Yaitu mengetahui la ilaha illallah dan beramal dengannya. Kemudian di dalam syarah, qala fi al-muhim ala Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Mufhim, sebagai bentuk penjelasan terhadap kitab Sahih Muslim. Babun la yakfi mujarrad at-talaffuz bisyahadatain. Bab tentang tidak cukup semata-mata melafadzkan dua kalimat syahadat. Bal budda minas taiqanil qalbi. Bahkan harus orang itu meyakini dalam hatinya. Jadi tidak hanya amalan dohir, tapi juga amalan apa? Batin, keyakinan, harus. Makanya ketika ada orang masuk Islam, yang kalau kita punya kebetulan yang berada di sekitar orang yang masuk Islam tadi, atau yang mensyahadatkan, ya kita perlu perhatikan ini, memberikan sedikit pencerahan padanya. Bapak, harus diucapkan dengan apa? Dengan lisan, dan kamu harus yakini tentang la ilaha ini. Kasih tahu sedikit maknanya kepada dia. Sebelum dia apa? Ucapkan. Bahwa ini konsekuensinya kamu hanya beribadah, menyembah Allah saja. Yang berhak disembah. Kasih tahu, biar punya apa? Bayangan. Ya, jangan tidak ada Tuhan selain Allah saja begitu. Dikasih tahu maknanya. Ya, kalau tidak tahu selain Allah, nanti kalau maknanya tidak dikasih tahu, dia ilah itu banyak. Orang Majusi punya apa? Punya ilah. Orang Jepang punya ilah. Ya tahu mas? Orang-orang yang musyrik yang lain, yang kafir punya ilah-ilah yang banyak. Kita tidak bisa menafikan ilah-ilah itu. Kita katakan yang berhak disembah dari ilah-ilah yang ada itu Allah saja. Paham ya? Jadi kalau tidak Tuhan selain Allah, nah berarti kamu tidak menetapkan Allah sebagai sembahannya. Itu maknanya. Kamu harus tetap menetapkan Allah itu sebagai sembahan yang berhak disembah. Dari semua sembahan yang ada. Ya. Baik. Kemudian, hadihi at-tarjamah tanbihun ala fasad madhabil murji'ah al-qailin bi anna at-talaffuz bisyahadatain kafin fil iman. Judul bab ini sebagai bentuk peringatan kepada rusaknya pendapat murji'ah yang mereka mengatakan at-talaffuz melafadzkan dua syahadat, dua kalimat syahadat, la ilallah Muhammad Rasulullah, kafin fil iman. Sudah cukup menjadi seorang itu iman. Jadi cukup dengan apa? Melafadzkan. Itu kelompok murji'ah. Dan ini sesat dalam hal akidah. Ya. Sesat. Disepakati oleh para ulama dalam masalah ini. Jangan bila-bila orang sudah ahlus sunnah tapi kok masih murji'ah. Ya, jangan bila murji'ahnya, kasih tahu nasihat dia tentang murji'ah yang ada itu sesat, enggak boleh dalam masalah akidah. Enggak boleh. Bahwa iman itu ikrar dengan lisan, kemudian yakin dengan hati, kemudian beramal dengan amalan jawari, itu iman. Ya, jangan membenarkan tapi justru menyalahkan. Baik. Wa hadis hadal bab tadulu ala fasadihi. Hadis-hadis dalam bab yang berbicara tentang kaitannya dengan keimanan atau tauhid ini menunjukkan tentang rusaknya pendapat mereka. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad minas syariah. Bahkan pendapat ini diketahui rusaknya di syariat Islam ini. Liman waqafa alaiha, bagi orang yang mendalami, bagi orang yang berada di atas madhab ini. Wali annahu yalzam minhu tazwigun nifaq. Karena oleh sebab itu rusaknya daripada madhab yang seperti ini, karena mereka melazimkan bolehnya kenifakan, bolehnya kemunafikan. Kalau mereka hanya mengatakan bahwa orang itu dikatakan sudah beriman dengan hanya mengucapkan syahadatain tanpa meyakini dalam hati, maka mereka membenarkan tentang kemunafikan. Karena nifaq apa mas? Orang yang tampak dalam amalan zahirnya dia sebagai Islam, tapi dalam hatinya dia mengkufuri Islam. Berarti dia membenarkan nifaq. Membenarkan apa? Kemunafikan. Dan rusak ini pendapat ini. Wal hukmu lil munafik bil iman sahih. Dan hukum itu bagi orang munafik dan keimanan yang benar, bahwa batilun qat'an, dan ini merupakan pendapat yang jelas-jelas kebatilannya. Ya, masa orang munafik disebut punya iman yang sahih? Kan begitu. Kan enggak mungkin orang munafik kok. Munafik itu bagian dari kekufuran, Mas. Hanya penamaannya saja. Dia itu disebut dengan kufur juga, kafir, musyrik, sama. Tapi ada penamaan sedikit karena dia agak punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Yaitu hatinya tidak beriman, tapi dohirnya apa? Seperti beriman. Membayangkan seperti dalam hatinya. Ternyata hatinya tidak. Tapi kalau orang kafir, dohir dan batinnya menolak tentang keimanan. Sehingga jelas-jelas. Tapi sama saja bagian dari kekafiran. Ya. Wa fi hadzal hadis ma yadullu ala hadza, dan pada hadis ini menunjukkan seperti itu. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya, man syahida. Ya. Barang siapa atau orang yang bersaksi. Fa inna syahadata la tasih illa idza kanat min ilmin wa yaqinin. Ya, karena sungguhnya persaksian itu tidak akan benar kecuali apabila dari ilmu dan keyakinan, persaksian itu. Orang dikatakan bersaksi itu harus di atas ilmu dan keyakinan. Itu saksi namanya, syahadah, persaksian. Baik. Kemudian, qala rahimahullah, qala an-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada berapa nama Nawawi? An-Nawawi. Di alam dunia Islam ini, dari sejarah yang ada berapa nama An-Nawawi bagi ulama? Antum pernah dengar enggak? Jangan sampai temannya juga nama Nawawi gitu. Ada berapa kira-kira, Mas? Satu. Enggak pernah lain lagi yang antum dengar gitu. Di alam dunia, alam Islam. Indonesia ada. Siapa? Iya, Al-Bantani. An-Nawawi Al-Bantani. Salah satu ulama itu. Ulama itu. Ulama. Artinya di kalangan ulama diakui sebagian. Ini sebagai ulama. Tapi kalau apa di Al-Sunnah atau tidak, wala'alam. Tapi ada nama An-Nawawi. An-Nawawi. Baik. Hada hadisun azimun jalilun al-muwaqqi. Jalilul muwaqqi. Hadis ini hadis yang agung, yang mulia, yang mencakup. Wa huwa ajma, yaitu al-muwaqqi artinya al-ajma, mencakup. Au min ajmal ahadis al-mustamilah alal aqaid, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup kepada akidah-akidah. Baik. Hadis mana ini, Mas? Hadis mana ini? Hadis yang kita baca di awal, man syahida la ilallah terusnya itu, hadis ini kata Imam Nawawi. Hadis agung, hadis yang mulia, mencakup seluruh hadis-hadis yang mencakup akidah. Hadis ini. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufri. Mengumpulkan padanya apa-apa yang mengeluarkan dari agama-agama kekufuran. Al-akhtilafi aqaidihim, atas perbedaan akidah-akidah mereka. Wa taba'udiha, dan simpang siurnya akidah tersebut. Faktasir, apa faktasoro. Faktasoro s.a.w. fi hadil ahruf ala ma yubayinu bihi jami'ahum. Kemudian Nabi meringkasnya di dalam ucapan-ucapan huruf-huruf yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, ya, man syahida alla ilaha illallah terusnya, itu untuk menjelaskan akidah-akidah semua yang mereka miliki. Baik, ini masih sekitar akidah kita ya. Nanti besok masalah macam-macam syirik ya. Nanti antum kena apa enggak kira-kira. Sekarang masih akidah-akidah ini. Besok macam-macam syirik itu banyak jenis bentuknya, amalannya. Nanti antum kena apa ora? Siap-siap aja. Kalau kena ya sudah berubah. Kalau belum sempat belum kena sekarang harus hati-hati. Jangan kalau enggak tahu ilmu padanya jangan sampai beramal dengannya. Hati-hati. Nanti kalau macam-macam syirik itu banyak sekali. Ya. Baik. Yang berikutnya. Wa ma'na la ilaha illallah, ai la ma'budu haqqun illallah. Ya, ini maknanya ya. La ilaha illallah maksudnya tidak ada yang disembah dengan benar, dengan yang sembah dengan benar atau yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ya. Wa huwa fi mawadi'a minal Qur'an, dan itu ada pada tempat-tempat yang banyak dalam Al-Qur'an. Mawadi itu hanya tempat-tempat. Berarti banyak enggak Pak sedikit, Mas? Sedikit. Kok Ustaz pakai kalimat banyak dari mana? Mawadi menunjukkan jamak daripada mau, yaitu maudu, maudi, maudiun, kemudian mawadi. Ya. Berarti banyak, lebih dari tiga, lebih dari dua banyak. Wa ya'tika fi qaulil biqa atau biqa'i sarihan, dan akan datang kepadamu pada ucapan al-biqa'i rahimahullah secara jelas. Insyaallah akan datang. Wallahu alam bishawab, di mana? Nanti kita akan baca insyaallah. Qauluhu wahdahu. Wahdahu. Ta'kidun lil itsbat. Itu menekankan untuk menetapkan. La ilaha illallahu wahdah. Di situ la ilallah saja sudah ada penafian dan penetapan tentang sesembahan yang harus kita sembah. Sudah ditetapkan itu Allah. Kemudian ditambah kalimat apa? Wahdah. Ini namanya penekanan untuk penetapan pula. La syarika lahu. Ta'kidun linnafyi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah juga tidak ada syarikat baginya. Ini adalah penekanan terhadap penafian. Menekankan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Ditekankan di situ. Qalahu al-hafidh. Ini diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian itu sesembahan yang satu, itu Allah. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali dia, ar-rahman, ar-rahim. Itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah berfirman pula, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu ya Rasul SAW, dari seorang Rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada seorang Rasul tadi, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'buduni, maka ibadahilah aku, tauhidkanlah aku dalam ibadah. Kemudian wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad ya kami kirim pada mereka Hud, Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama, wahai kaumku, beribadahlah kalian pada Allah. Apa yang bagi kalian, tidak ada bagi kalian dari ilah sembahan selainnya. Fa'ajabu raddan alaihi biqaulihim. Kemudian kaumnya menjawab, membantah atas ucapan Hud alaihissalam. Ajiktana lina'budallaha wahdahu wa nadaro ma kana ya'budu aba'una. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-70. Apakah engkau datang kepada kami agar kami beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang dahulu bapak-bapak kami beribadah kepadanya. Iya. Sama ya, mirip itu orang musyrik di zaman jahiliyah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, dalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak disembah, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah kebatilan, sesembahan yang tidak berhak disembah. Wa anna Allahu al-aliyyul kabir, dan sungguhnya Allah itu zat yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Al-Hajj ayat ke 62. Surah Al-Alam 62 63. 62. Baik. Fatadhamman dzalik, maka semua ayat-ayat di atas mengandung nafyul ilahiyah amma siwallah, menafikan, meniadakan sesembahan-sesembahan dari apa-apa selain Allah. Jadi dinafikan semuanya. Wahia al-ibadah, yaitu maksudnya menafikan peribadahan. Ya, menafikan peribadahan-peribadahan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa isbatuha lillahi wahdah la syarikalah, dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Insyaallah ya, jadi kalimat-kalimat yang bagus ya. Apa, kapan kamu baca kalimat ini seringnya? Kapan? Kapan Bapak? Panjenengan nek maos niki kalimat kapan? Biasane. Sering-sering. Tiga pagi petang, sing lebih sering malah ini, Pak. Ingat mboten? Sering di mana sering bacanya itu? Sering. Paling tidak lima waktu itu. Nah, habis wudu, nah, paling tidak. Nah, itu belum tambah wudu-wudu yang lain meneh. Apa bacanya, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya toh? Betul gitu bacanya. Atau gimana bacanya? Habis wudu bacanya gimana, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa la Itu kan sering dibaca. Tapi itu dipahami ya, sehingga nanti membekas dalam ibadah kita. Nanti ketika kita sholat pun, ketika kita wudu pun atau sholat pun, kita karena apa? Karena Allah nanti, bukan karena yang lainnya. Itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang kita ucapkan. Wal Quran min awalihi ila akhirihi yubayyinu hadha wa yuqarriruhu wa yursidu ilaihi. Al Quran dari awalnya, yaitu dari awal suratnya apa Mas? An-Nas atau Al-Baqarah? Al-Baqarah. Dari Al-Fatihah malah, Al-Fatihah sampai An-Nas awalnya sampai akhirnya itu menjelaskan tentang la ilaha illallah. Menetapkannya dan memberikan bimbingan. Apa itu la ilallah? Ya. Fal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasduru an ta'alluhi al-qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadalluli. Raghaban wa rahaban. Maka ibadah itu dengan seluruh jenis-jenis ibadahnya, semua ya jenis-jenis ibadah, hanya saja itu berasal, bersumber. Ibadah itu bersumbernya di apa? Dari sifat kerendahan hati. Dengan mencintai, juga dengan sebab ketundukan dan merendahkan diri. Raghaban wa rahaban, dalam kondisi takut maupun berharap. Itu semua bentuk ibadah. Wa hadza kulluhu la yastahiquhu illa Allah ta'ala kama taqaddam fi adillati hadzal bab wa ma qablahu. Dan ini seluruhnya tidaklah diberikan haknya kecuali kepada Allah saja. Sebagaimana telah berlalu dari dalil-dalil bab ini dan apa yang sebelum dari bab ini pula. Jadi sesembahan itu, ketundukan itu, kerendahan hati itu, dan kecintaan itu semuanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk-bentuk ibadah. Loh, cinta. Jadi cinta sama orang bagaimana? Katanya cinta itu hanya diberikan kepada Allah saja. Lalu kalau kita cinta manusia gimana? Kalau kita cinta cewek gitu. Gimana, Pak? Boleh? Boleh, karena cinta yang di itu mencintai seorang itu dalam batas apa, Mas? Naluri manusia saja, tidak melebihi cinta itu kepada Allah. Seorang cinta harta benda pada batasan-batasan tertentu dibolehkan saja. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah, melalaikan kita dari Allah, itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Ya. Mencintai kendaraan, motor mamanya. Coba lihat orang baru beli motor itu, Mas. Entah itu motor bekas, mokase, motor bekas oke, atau motor yang baru coba. Mesti 1-2 hari, 1-2 pekan itu mesti cuci terus dia. Sibuknya dengan cuci. Coba lihat aja orang punya motor yang baru itu, entah mokase atau motor baru, mesti tiap hari apa? Atau 2 hari sekali nyuci. Sibuknya dengan apa? Motor. Tapi suwe-suwe orang. Nah. Itu sudah, karena dia senang sama motornya. Tapi jangan sampai kesenangan, kesukaan, kejadian itu melebihi dia, melalaikan dia dari mengingat Allah. Itulah yang menjadi kehinaan baginya kalau dia melebihi. Dan bisa pada tingkat kesyirikan. Ya. Kalau dia memuja, kemudian mengagungkan segala-galanya dari benda-benda tadi. Ya. Hati-hati ya, karena itu fitnah ya. Kalau kita bicara fitnah itu bisa pergi dan datang, Mas. Kalau fitnah, fitnah itu bisa pergi dan apa? Datang dalam kehidupan kita, fitnah itu. Karena fitnah itu apa? Khattafah. Dia menyambar-nyambar. Wal qulub apa? Dha'ifah. Hati itu lemah. Dan itu pergi bisa datang lagi. Pergi bisa datang lagi. Selama kita hidup itu fitnah itu bisa datang dan pergi. Kita kalah apa menang? Ya. Mana kehidupan dunia? Kehidupan dunia. Kita dicoba. Baik. Faman sarafa min dalika syai'an li ghairillah faqad ja'alahu niddan lillah. Barang siapa yang menyimpangkan jenis-jenis ibadah tadi, dari cintanya, dari ketundukannya, dari kerendahannya, dan terus jenis ibadah yang lainnya, disimpangkan kepada sesuatu selain Allah, maka dia telah menjadikan bagi Allah itu tandingan. Iya. Fala yanfa'uhu ma'adhali qawlun wala amalun. Maka yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat pada orang tersebut bersama ucapannya dan amalannya. Jadi kalau mamanya dia berucap syahadat tadi, beramal dengan syahadat, tetapi dia menyimpangkan ibadah tadi kepada selain Allah, diarahkan kepada selain Allah, maka tidak akan bermanfaat pula ucapan dan amalannya. Ya, baik. Dzikrul kalam al-ulama'i fi makna al-ilah. Sekarang kita berpindah sebutan atau ucapan para ulama dalam makna al-ilah. Al-ilah. Faqad taqaddam kalamu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sudah berlalu ucapan Ibnu Abbas. Wa qala al-wazir Abu al-Mudaffar fil ifsah. Sekarang ucapan Al-Wazir Abdul Mudaffar dalam kitab Al-Ifsah. Qauluhu, ucapannya. Sahadatu an la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaqtadi an takuna asyahidu aliman. bi alla la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa la ilaha illallah. Baik. Yaitu mengandung tuntutan bahwasanya orang yang bersaksi itu harus mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, sebagaimana Allah berfirman, berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Qala wasmullah, itu isim Allah dalam kalimat apa mas? La ilaha illallahu, isim Allah, Allahu dari bacanya. Itu disebutkan murtafi'un ba'da illah. Dibaca rofa, marfu. Jadi istilah marfu itu istilah dari nahu ya. Ada istilah lain disebut murtafi, murtafi'un, sama. Dikatakan marfu'un, murtafi'un, sama maknanya. Nah, jadi murtafi'un ba'da illah. Kalimat Allah, dafat jalala Allah itu Allahu rafa setelah illah, setelah alat istisna. Min haitsu innahu al-wajibu lahu al-ilahiyyah. Karena memang wajib bagi Allah itu apa? Sifat ilahiyah, yaitu zat yang hanya diibadahi saja. Fala yastahiquha ghairuhu subhanahu. Tidak ada yang memiliki hak ya untuk diibadahi saja kecuali Allah saja. Ya, masyaallah. Ini diulang-ulang, Mas. Ya, kadang kita Fathul Majid seperti ini. Dinukil sekian banyak ucapan para ulama dan mirip-mirip. Antum menunggu yang lain nanti. Ini dulu, ucapannya sama semua. Baik. Ini sama lagi Ustaz. Yang lain aja. Nah ini kalau kita baca kitab Fathul Majid kok mau yang lain piye? Ini sama tulisannya. Nah, pendapatnya mirip. Qala berkata, wa jumlatul faidah, kumpulan atau kesimpulan faidah fi dalik, dalam masalah itu, an ta'lama anna hadil kalimata mustamilatun alal kufri bitagut wal iman billah. Bahwasanya engkau mengetahui kalimat ini itu mencakup kepada kekufuran terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang mencakup kepada kekufuran kepada tagut, yaitu kita tidak mempercayai adanya tagut, mengkufuri at-tagut dan beriman hanya kepada Allah saja. At-tagut itu makna lainnya apa? Asyirik dalam ucapan para ulama. Itu mengkufuri apa? Kesyirikan. Tidak beriman kepada kesyirikan, tidak mempercayai kepada kesyirikan. Baik. Dan juga sekaligus beriman kepada Allah saja. Fa innaka lamma nafaita al-ilahiyyata wa asbatta al-ijaba lillah ta'ala kunta mimman kafara bit-tagut wa amana billah. Ya. Maka sungguhnya tatkala engkau meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah dan sekaligus engkau menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, maka engkau telah mengkufuri at-tagut dan beriman kepada Allah. Masya Allah. Diulang lagi ya. Sama ya. Mirip-mirip. Baca lagi. Wa qala fil badi'i. Fil bada'i. Afan. Berkata dalam kitab al-bada'i. Raddun liqauli mangkol. Sebagai bantahan terhadap ucapan orang yang berucap. Innal mustasna mukhrijun minal manfi. Sesungguhnya al-mustasna. Al-mustasna itu mana mas? Itu Allahu. Jadi kalimat mustasna itu Allahu. Dikeluarkan dari apa yang dinafikan. Qala bal huwa mukhrijul manfi wa hukmihi. Maka berkata, bahkan itu mengeluarkan yang dinafikan dan hukumnya sekaligus. Fala yakunu dakhilan fil manfi. Dan dia itu tidak masuk ke dalam yang dinafikan. Itlau kana kadalik. Kalau memang itu demikian, lam yadkhul ar-rajul fil Islam biqaul la ilaha illallah. Maka kalau memang seperti itu, tidak akan masuk seorang laki-laki atau seorang itu ke dalam Islam dengan sebab hanya mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahu lam yusbit al-ilahiyah lillah, karena dia itu tidak menetapkan ya sesembahan yang berhak disembah itu Allah saja. Wa hadhihi a'dhamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyah amma siwallah. Dan ini merupakan sebesar-besarnya kalimat yang mengandung penafian al-ilahiyah, ya, penafian bahwa tidak ada sembahan dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa isbataha lahu bi wasil ikhtisas, dan mensifatkan bagi Allah sifat yang khusus. Itu sifat apa, Mas? Ilahiyah. Sifat ilahiyah itu hanya pada Allah saja. Tidak ada selain Allah. Yang selain Allah itu tidak memiliki sifat ilahiyah. Sifat yang namanya sifat yang hanya disembah saja oleh makhluk-makhluknya. Ya. Kalau ilahiyah itu artinya dari sisi arah Allah. Kalau mau dikatakan dengan ubudiyah, dari sisi apa? Hamba-hambanya. Ilahiyah itu sifat bagi Allah yang esa, yang hanya disembah saja. Oleh siapa? Oleh makhluknya. Itu dari sifat ubudiyahnya. Para makhluk itu menyembah. Itu ubudiyah. Ya. Istilah ya. Fadalalatuha ala isbati ilahiyatihi. Maka di situ menunjukkan terhadap penetapan tentang sifat ilahiyah bagi Allah. Itu Allah hanya disembah saja. Satu-satunya. A'dham min dalalati qawlina. Lebih agung, lebih besar dari apa yang diucapkan oleh kita, Allahu ilahun, Allahu ilahun. Ini ucapannya bisa jadi diucapkan Allah itu apa? Sesembahan. Tapi kalau tidak ada penafiannya sekaligus penetapannya, maka ucapan ini tidak mencakup dari sifat Allah sebagai sifat apa? Yang hanya disembah saja. Wala yastarib ahadun fi hadal battah intaha bima'nahu. Maka tidak ada yang menjadi keraguan bagi seorang pun sama sekali dalam masalah ini. Bahwa memang la ilaha illallah itulah yang mencakup ucapan yang benar dengan makna yang benar yang telah kita jelaskan tadi. Qultu, aku katakan. Wala raiba annahu lam yadkhul fil ma'bil manfi aslan. Tidak ada keraguan bahwasanya tidak masuk di dalam penafian secara asalnya. Itu kecepatan apa? Allahu ilah. Allahu ilahun, itu sama sekali tidak ada ucapan penafian. Li'annal murada min hadil kalimah, karena yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah, ifraduhu ta'ala bil ilahiyyati fi qalbil muwahhid wa qawlihi wa amalihi. Yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal sifat ilahiyahnya, yaitu Allah hanya zat yang satu-satunya diibadai, di dalam hati seorang yang bertauhid, dalam ucapannya dan dalam amalannya. Jadi di hati orang yang bertauhid, dalam amalannya, di dalam apa? Dalam ucapannya. Semuanya. Kama dalat alaihi al-ayat al-muhkamat, sebagaimana telah ditunjukkan oleh ayat-ayat al-muhkamat, ayat-ayat yang tidak dinasakhkan, ayat-ayat yang tidak dimansuhkan. Itu namanya ayat apa? Al-muhkamat dalam istilah ini. Kama akhbara an da'wati rusulihi, sebagaimana Allah mengabarkan tentang dakwahnya para rasul. Apa itu, Mas? Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam beberapa ayat disebutkan seperti ini. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ya. Fanafau al-ilahiyata amma siwallah ta'ala. Maka di sini Ya, mereka menafikan para rasul tadi, menafikan ilahiyah, zat yang harus disembah saja dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala, wa asbathuha lillahi wahda, dan mereka menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ulangi lagi sama persis. Baik. Yang baca yang capek. Iya. Kalau sama-sama begini juga yang baca juga terasa bosan, tapi enggak apa-apa. Nah, maunya yang baru gitu, apa gitu. Enggak apa-apa. Kadang-kadang seperti itu. Fa innahu ta'ala huwal al-mutassaf al-muttasafu afan. Bi tafarudihi bil ilahiyyati. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang disifati dengan bersendiriannya di dalam hal apa? Ilahiyah, yang hanya disembah saja. Azalan wa abadan. Azalan terus menerus dari dulu tidak ada awalnya. Abadan terus menerus tidak ada akhirnya. Terus Allah itu apa? Punya sifat ilahiyah. Tidak hilang ini sifat ini. Azalan tidak hilang. Abadan tidak hilang. Nanti kalau makhluknya sudah meninggal semua, sudah mati semua, hilang sifat ini. Enggak. Terus berjalan sifat ini bagi Allah. Itu maksudnya. Kalau makhluknya belum diciptakan, bagaimana? Sifat ini pun azalan, terus. Awal tidak ada awalnya. Terus berjalan sifat ilahiyah. Jadi kan ada orang mengatakan sifat itu apa? Kalau makhluk ada dulu. Enggak. Azalan abadan. Baik. Kama qala ta'ala, dalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min duhni huwal batil. Sudah kita baca ayat ini, selesai. Enggak usah. Wa akhbara ta'ala 'anil musyrikin annahum qalu. Dan Allah pun mengabarkan tentang orang-orang musyrik, sesungguhnya mereka mengatakan, ajitana lina'budallaha wahda. Apakah engkau datang kepada kami agar kami beribadah kepada Allah saja? Sudah selesai dari ucapan sebelumnya. Aradu ayudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka menginginkan untuk memasukkannya di dalam seluruh alihah-alihah mereka, sesembahan-sesembahan mereka dalam ibadah. Wa ankaru an takunal ibadatu lahu wahda, dan mereka mengingkari untuk menjadikan ibadah itu bagi mereka satu saja, yaitu Allah. Mereka mengingkarinya. Ma'a ma'rifatihim, bersamaan dengan mereka mengetahui anna la ilaha illallah tubutilu dhalik. Bersamaan dengan demikian mereka mengetahui bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu akan membatalkan seluruh ilah-ilah mereka. Ya. Baik. Baca lagi. Wa taswiyatu alihatihim billah fil ibadah. Mereka menyamakan ilah-ilah mereka yang banyak itu kepada Allah di dalam ibadah. Huwa asyirkul akbar. Ini yang dinamakan syirik akbar. Kenapa syirik akbar itu? Karena mereka menyamakan ilah-ilah mereka, sembahan-sembahan mereka itu, gelas, piring, mangkok, roti, itu disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu yang namanya apa? Syirik akbar. Kenapa Ustaz bilang gelas? Bisa saja orang menjadikan gelas sebagai apa? Ilahnya. Karena gelas ini tiba-tiba muncul dari dalam itu ada asap gitu, muncul gelas ini. Malah sini enggak. Kemudian mendatangkan apa? Rezeki. Ngomplok. Karena viral. Ada gelas, isi air, enggak panas, keluar asap. Di kamera. Jadi apa mas? Viral. Viral. Penontonnya 16 juta sehari. Langsung dapat hadiah dari YouTube. Akhirnya gelas ini dijadikan apa? Sembahan. Bisa saja. Fitnah namanya. Fitnah itu bisa pergi dan apa? Datang kapan saja fitnah dari berbagai sisi. Apalagi lagi uangnya lagi kere. Jadi fitnah itu. Kata mas, banyak orang sekarang kan buat di YouTube itu. Wah, apa saja yang kira-kira bisa viral itu. Yang pikirannya itu mungkin hampir semua gerakan hidupnya itu bagaimana bisa jadi viral ini. Nanti saya begini kira-kira kalau ada pun coba ambil ke film begini. Jadi viral. Nanti kalau diviralkan, masya Allah. Ya tak? Sekarang banyak kan kehidupan dengan seperti itu kan? Ya karena kemajuan zaman. Ya. Ayo. Tahu berapa dikasih berapa? Berapa dulu baru dikasih? Antum tahu? Sudah berapa pengunjung dulu baru dikasih? Per berapa pengunjung? Saya tahu. 1000 subscribe, bukan 1000 yang nonton. Subscribe-nya. Bagus sekali. Yang 1000 yang subscribe-nya itu. Baru mulai per berapa dolar ya? Masya Allah. Tapi saya lihat ada subscribe-nya sampai dekat 1 juta. Wah, masya Allah. Subscribe. Makanya di situ tolong subscribe gratis, tapi yang dapat uang itu. Ayo, enggak apa-apa. Ini bicara tentang apa? YouTube ya. Baik. Kalau enggak tahu juga enggak apa-apa. Baik. Kemudian alladhi yujibul al-khulud finnar. Karena ini mewajibkan seorang itu kekal-kekal abadi di dalam api neraka. Itu syirik apa mas? Akbar. Pelaku syirik akbar itu adalah ancamannya ketika dia masih hidup kekekalan api neraka. Kalau dia meninggal dan tidak tobat dalam syirik akbar, maka dia dipastikan masuk dalam api neraka selama-lamanya. Apa bedanya ucapan pertama dan kedua mas? Ucapan pertama itu diancam. Kalau dia masih hidup, diancam. Kalau kamu beri syirik akbar, kamu diancam dengan apa? Api neraka kekal. Diancam. Bukan dipastikan, tapi diancam. Kalau dia bertobat, selesai. Tapi kalau dia meninggal di atas syirik akbar dan tidak bertobat, dia dipastikan masuk dalam api neraka. Itu itikad kalau sunnah wal jamaah. Kok bisa dipastikan, mas? Karena janji Allah. Janji Allah itu pasti. Bagi orang yang meninggal tidak bertobat dari syirik akbar itu adalah dia dimasukkan ampunan. Dan tidak ada ampunan baginya. Allah tidak akan mengampun. Firman Allah Ta'ala. Bagi orang yang meninggal syirik akbar tidak bertobat. Itu dalilnya. Ya. Inna allaha apa mas? La yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Ayat ada dua tempat. Ya. Baik. Kemudian fal muwahhid mukhalifun lil musyrik fi qawlihi wa fi'lihi wa niyatihi. Sedangkan orang yang bertauhid menyelisihi kepada orang yang musyrik di dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam niatnya pula. Wa hadza dhahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Dan ini merupakan suatu yang tampak, tidak ada yang tersembunyi dengan pujian Allah atau karena alhamdulillah artinya mengucapkan syukur. Begitu. Ya. Taib, taib, taib. Apa yang antum ambil pelajaran itu? Semuanya sama semua persis itu. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang mengandung apa? Penafian dan penetapan. Menafikan sembahan-sembahan itu semuanya itu tidak berhak disembah. Ya, yang berhak disembah apa? Hanya Allah saja. Dan sekaligus menetapkan bahwa Allah itu zat yang satu-satunya disembah. Jadi ini kalimat yang sering kita ucapkan dan harus kita tahu maknanya dan kita amalkan. Berarti semua bentuk ibadah dari hukum-hukum yang kita jalani, ibadah yang umum, yang khusus, semua itu kembali kepada la ilaha illallah. Dan kalimat yang kedua apa? Muhammadur Rasulullah. Mesti kembalinya di situ semua. Ya. Kita menjalani hukum mamanya. Hukum memotong tangan bagi yang mencuri mamanya. Karena siapa mas ini? Karena Allah. Menjalani hukum karena apa? Karena Allah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Semuanya kembali kepada dua kalimat ini harus. Ya. Baik. Kemudian baca lagi. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsir. Berkata Abu Abdullah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, di dalam tafsirnya, la ilaha illa huwa. Ay la ma'buda illa huwa. Tidak ada yang diibadahi saja kecuali Allah. Dia. Wa qala Zamakhsyari, wa qala Az-Zamakhsyari. Ini seorang ahli bahasa juga ya, Az-Zamakhsyari ini. Al-ilahu min asma'il ajnas, dari isim-isim jenis. Ini memang dia ahli bahasa. Termasuk isim-isim jenis. Jenis itu apa, Mas? Seperti kalimat karrajul wal faros. Rajul itu isim jenis dari jenis manusia, al-insan. Maka ada namanya ar-rajul, ada namanya apa? Imro'ah. Atau al-mar'atu atau imro'atun. Nah itu jenis kan, jenis manusia itu ada perempuan dan laki-laki. Baik. Kemudian wal-faros, farosnya apa, Mas? Teman-teman panjenengan apa? Faros, Abu Faros. Faros? Farosnya apa? Kuda. Kuda itu jenis dari apa? Hayawanat, hewan. Paham ya? Ini namanya isim jenis. Ya. Yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin au bibatilin. Itu terjadi padanya setiap yang diibadahi dengan cara yang benar atau yang berhak dan ada yang batil. Tsumma ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin. Kemudian ghalib, ya, dimenangkan atasnya sesuatu yang disembah dengan benar. Ya. Itu kalimat al-ilah. Ilah itu termasuk isim jenis. Jadi jenis-jenis apa? Sesembahan. Jadi jenis-jenis sesembahan ini ada yang berhak benar, ada yang apa? Salah. Yang benar itu apa? Berhak itu satu saja. Nah, itu yang mengalahkan semuanya. Itu maksudnya demikian. Ya. Gak bisa kita paksakan orang Brazil gak punya sembahan namanya. Orang Brazil yang hidup di hutan namanya. Apa sembahan mereka? Dewa apa namanya? Avicenna atau dewa apa namanya? Gak tau lah dewa apa. Jadi kita gak bisa mengatakan. Dia pasti mengatakan itu sembahan yang dia. Tetapi semua sembahan itu akhirnya dikalahkan dengan sembahan satu saja yang benar. Apa? Sembahan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilahu huwa al-ma'budu al-muta'. Dia adalah zat yang diibadahi dan yang ditaati. Fa innal ilaha huwa al-ma'luh wal ma'luh huwa alladhi yastahiqu ay yu'bad. Karena al-ilah itu adalah al-ma'luh yang diesakan, yang diibadahi. Sedangkan yang al-ma'luh itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu dan keadaannya yastahiqqu ayyubad huwa bima tasafa bihi minasifati allati tastalzimu ayyakuna huwa almahbub wa yatal hubbi wal mahdu atau al mahdu lahu ghayatal khudu. Iya, memang gitu. Bahwa keadaan dia yang berhak untuk diibadahi itu adalah sifat dari sifat-sifat yang mengharuskan keadaan yang dicintai itu adalah merupakan puncak kecintaan. Dan yang ditundukin itu merupakan puncak ketundukan pula. Itu kalau hal yang berkaitan dengan apa? Yastahiq ayyubad. Berhak untuk ibadah. Berarti betul-betul yang dicintai itu betul-betul dicintai dengan setinggi-tingginya. Pada puncaknya, klimaksnya. Kemudian perendahan pun itu juga dengan apa? Ketundukan yang betul-betul sepuncak-puncaknya. Antum pernah merasakan kalau ibadah kepada Allah itu antum cinta betul kepada Allah dengan sebenarnya cintanya dan betul-betul menundukkan diri itu dengan ketundukan yang seklimak-klimaknya. Pernah enggak kira-kira? Atau hanya melamun-melamun saja? Nah ini pertanyaan dan sekaligus memberikan kita kembali kepada ibadah yang baru lagi. Jadi setelah mempelajari tauhid ini, apakah antum hanya sebagai tiap hari sebagai adat kebiasaan saja? Atau sudah meningkatkan ibadah yang seperti ini, bahwa betul-betul ketika kita itu beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat itu, kita betul-betul itu mencintai Allah dengan sepuncak-puncaknya kecintaan, dan merundukkan diri itu betul-betul dengan kerundukan yang sebetulnya, atau hanya Allah Akbar, sambil melamun, sambil apa? Sambil enggak tahulah begitu. Pernahkah kita mencoba satu waktu dalam waktu sholat untuk seperti itu, atau belum pernah sama sekali? Kalau belum pernah, ya dicoba-coba sekarang dengan betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Konsentrasi ibadah itu, jangan hanya adat kebiasaan saja. Ada orang itu adat saja kebiasaan karena belum mengetahui ilmu. Betul enggak ya? Jadi niat itu membedakan antara adat dan apa? Ibadah, kan begitu. Niat itu membedakan antara adat dan ibadah. Bagaimana kita bisa menetapkan niat yang bagus kalau punya ilmu terhadap zat Allah? Apa faedahnya kita pelajari ini sekarang? Faedahnya apa? Yang kita baca dari tadi, faedahnya apa, Mas? Yaitu memperbaiki amal ibadah kita sekarang ini. Kita memperbaikinya itu. Apakah kita datang ke majelis taklim ini untuk apa? Untuk apa, Mas? Untuk mengangkat kebodohan yang ada pada kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penting itu. Jangan karena saya ingin bertemu dengan fulan. Ayo, Mas. Ingin ngobrol dengan fulan setelah ini. Tujuannya tuh lupa sudah kalau pada Allah itu sudah. Atau untuk biar bertemu dengan fulanah namanya. Bisa jadi. Kita enggak tahu. Atau yang lainnya, hati-hati. Karena kita waktunya itu hanya sekali hidup itu. Kalau kita sudah tahu ilmu seperti ini, kita tidak merubah cara beribadah kita kepada Allah dengan betul-betul hakikat ibadah, kita rugi. Kita rugi. Wah, wah itu. Wah, wah, wah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik ya, karena semua itu dengan taufik Allah. Kita mengetahui ilmu itu adalah namanya dalalah, irsyad ya, tapi di sana ada taufik, hidayah taufik yang membuat kita bisa beramal dengan dalalah irsyad yang kita tahu tadi. Ya, baik. Wa qala rahimahullah taala, disitu berkata Syekhul Islam, fa innal ilaha huwal mahbub al ma'bud, karena al ilah itu ada al mahbub yang dicintai dan yang diibadai, alladhi ta'luhuhu al qulubu bihubbiha, yang hati itu menyembah kepada Allah dengan kecintaannya, wa takhda'u lahu, dan merundukkan hati itu, merundukkan apa, hati itu merundukkan dirinya kepada Allah, wa tadullu atau wa tudillu lahu, dan merendahkan sama kepada Allah, wa takhafuhu wa tarjuhu, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Taib. Wa tunibu ilaih, dan kembali kepada Allah, fi sada'idiha, dalam keadaan-keadaan sulit. Ya. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, dan berdoa kepada Allah pada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang mendesak yang penting. Wa tatawakkal alaih, dan bertawakal kepadanya, fi masalihiha, dalam maslahat-maslahatnya. Wa talja'u ilaih, dan kembali atau berlindung kepadanya. Wa tatma'innu bidzikrihi, dan tenang dengan mengingatnya. Wa taskunu ila hubbihi, dan merasa sakinah, tenang pula ya, dengan mencintainya. Wa laisa dzalika illa lillahi wahda, yang demikian itu tidak bisa terjadi kecuali karena Allah saja. Masya Allah. Walihada kanat, oleh sebab ini, kanat keadaan la ilaha illallah asdaqal kalam, sebagai ucapan yang paling benar. Ya. Jadi kalau hatinya sudah seperti itu, Mas, ya tadi kembali bertawakal dan semua mencintai, maka ucapan la ilaha itu merupakan ucapan yang paling benar bagi orang tersebut. Ketika hatinya itu sudah seperti itu, maka ucapan dia la ilallah itu sudah menjadi ucapan yang paling benar. Asdaqal kalam. Baik. Wa kana ahluha wa ahlullah wa hizbahu. Dan orang yang mengucapkan itu adalah keluarganya Allah dan merupakan golongannya Allah. Apa maksudnya itu? Keluarga atau golongan itu? Maksudnya orang yang dicintai oleh Allah. Itu maknanya. Kalau ditakwil, Mas, ya, ini tidak berkaitan dengan asma wa sifat. Kalau tidak berkaitan dengan asma wa sifat, boleh ditakwil, boleh ditafsir, boleh. Oh, katanya ayat Allah tidak boleh ditakwil. Itu berkaitan dengan asma wa sifat. Ayo, Mas. Kalau berkaitan dengan selain dengan asma wa sifat, boleh ditafsir, boleh ditakwil, tapi tafsir yang sahih. Takwil yang sesuai dengan makna yang memang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh. Hizibnya Allah, golongannya Allah. Maksudnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu golongannya Allah. Kalau hizibnya syaitan, apa, Mas? Golongannya yang dicintai oleh syaitan. Kalau orang dicintai syaitan, berarti dibenci oleh Allah. Betul enggak? Ya, syaitan itu kan musuh bagi kita. Baik. Kemudian, Mas, di sini ada berapa kalimat. Wal munkiruna laha a'da'uh. Dan mengingkarinya, mengingkari la ilaha ini adalah musuh-musuh Allah. Wa ahlu ghadabihi wa nikmatihi, dan orang yang dimurkai oleh Allah dan di sama murka sama ghadab, marah oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Fa idza sahat sahha biha kullu mas'alatin wa halin wa dukin wa daukin. Baik. Maka apabila telah sahah, telah sah, telah bagus tauhidnya, maka sahlah dengannya seluruh masalah, keadaan dan perasaannya. Wa idza lam yusahhihha. Dan kalau tidak sah, tidak benar tauhidnya, soal abdu seorang hamba, fal fasadu lazimun lahu fi ulumihi wa amalihi, maka kerusakan itu perkara yang lazim, yang mengharuskan bagi dia, baik dalam masalah ilmu-ilmunya maupun amalan-amalannya. Nah, ini berbicara tentang apa, Mas? Ketinggian kalimat la ilaha illallah. Tidak akan berguna ilmunya dan tidak akan berguna amal-amal dia kalau dia dalam hal tauhid itu sudah keliru, sudah salah. Itu maksud dari kalimat ini. Wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu al-ilahu walladhi ta'luhu al-qulub mahabbatan wa ijlalan, yaitu maksudnya hati itu menyembah Allah dalam keadaan dia itu mencintai dan mengagungkan Allah. Wa inabatan, dan dalam keadaan kembali. Wa ikraman, dalam keadaan memuliakan. Wa ta'ziman, dan dalam mengagungkan. Wa dhullan, dalam keadaan merendahkan. Wa khudu'an, ketundukan. Wa khaufan, dalam keadaan takut. Wa roja'an, dalam berharap. Wa tawakkulan, dalam keadaan bertawakal. Itu hati, Mas. Ya. Amalan itu yang penting hati. Betul enggak, Mas? Eh? Ada orang datang kepada kamu. Amalan itu yang penting hati, Mas. Kira-kira ucapan ini mengandung kebenaran enggak? Hah? Saya tanya dulu ini, antum sudah belajar ini? Nah, yuk, Mas, yang penting amalan itu hati, Mas. Antum bilang apa? Kurang lengkap. Ya, amalan itu hati juga dengan zahir, harus sama. Ditambahkan sedikit loh, Mas. Jangan apa? Ditambah enggak apa-apa. Iya betul, Mas. Amalan itu yang penting hati juga apa? Juga zahir semuanya. Innallaha la yanzuru ila apa? Ila apa? Ajsamikum wa la ila suwarikum. Iya, begitu. Walakin yanzuru ila amalikum wa kulubikum. Ya tak? Nah itu yang tambahan itu tidak ditambahkan orang. Orang yang membawakan yang depan. Allah itu tidak melihat jasadmu dan bentuk rupamu. Ya, tapi Allah itu melihat apa mas? Hatimu dan amalmu. Amalmu itu tidak disebutkan. Walakin ulu ila kulubikum ta dan amalikum dan amalanmu. Dilihat semuanya. Jangan bawa dalil itu hanya tawakan, tapi Allah hanya melihat hatimu saja. Enggak, tambah sedikit amalikum, amalan kalian. Nah, siapa yang biasa bilang begitu? Jamaah apa yang biasa bilang begitu? Yang penting hati mas. Sufi. Yang lebih khusus, yang lebih ini lagi. Hah? Wah itu tahu pasti dia. Pernah ketemu orang tapi pernah. Wah sering kan, betul ngerti. Kalau sufi kan umum mbak. Alhamdulillah. Dulu pernah mengalami itu saya. Sebelum tahun berapa ya? Sebelum tahun 93 lah, 92. Jadi anak dulu ngaji. Ngaji dengan beliau rahimahullah. Ustaz Jafar Mautalib. Itu ngajinya itu tahun sekitar 92 di Al-Baqi, Masjid Al-Baqi di Dewan, di Jalan Solo sana. Dan sekarang ada apa mart yang besar itu, trans mart sampingnya persis di dekat kali itu, jembatan itu. Nah, saya kan tinggalnya di Tambak Bayan. Tahu Tambak Bayan, Mas? Kos-kosannya Tambak Bayan, tinggalnya di Masjid Al-Islam. Saya jadi takmir Masjid Jam 4 tahun di masjid itu. Nah, ada pengumuman ta'lim saya pergi ke sana. Jenis Al-Baqi. Itu masih tablik. Masih tablik saya. Jadi tahun-tahun itu masih tablik. Nah, Masjid Al-Islam itu sebagai pusat tablik juga di zon timur. Zon timur istilahnya. Dari Masjid Al-Ittihad ke sana timur namanya. Nah, tapi anak ikut ngaji. Ikut ngaji itu ngaji usulul salasah. Beliau membuka kitab usulul salasah. Kalau pakaian kita sama aja dengan ikhwan-ikhwan yang ada. Pakaian sama jenggot ya sama aja. Ada beberapa teman itu belajar bareng sama saya dari orang tablik. Dan beliau sering menyebutkan az-zindiq. Az-zindiq, kata beliau. Rahimahullah. Kalian ngajak-ngajak orang sholat, tapi hati kalian masih berbulu babi. Itu sering beliau ucapkan begitu. Teman-teman saya tuh gini semua. Sama, saya jawab begitu. Nah, besoknya sudah enggak datang lagi, Mas. Tapi anak terus datang, karena anak senang sama ilmu. Akhirnya secara pribadi senang sama ilmu. Datang terus, datang terus. Akhirnya hidayah itu apa? Ada. Hidayah itu ada. Kemudian meninggalkan, jadi kemudian terus belajar al-sunnah wal jamaah. Itu sekilas cerita ya. Cerita masih panjang. Masih banyak macam-macam. Macam-macam apa gerakan ya. Pernah ikut kajian apa namanya di rutan tahun itu juga ikut kajian. Tahu di Solo ada gumuk pengajian gumuk di Solo dekat Sri Badari itu mas. Ya sianya nggak kelihatan. Jadi ngajinya kutubu sitah. Nah, nah ikut itu Bukhari Muslim semua ikut. Karena setiap hari apa pergi ke Gumuk dari Jogja itu. Karena punya guru-guru di Jogja juga. Ikut itu. Nah, itu. Sejarahnya seperti itu. Belajar sana sini. Tapi alhamdulillah berlabuhnya ke Al-Sunnah Wal-Jamaah. Belajar kita Bukhari, Muslim. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya setelah 4 tahun belajar, akhirnya mereka membawa satu kitab tentang 12 imam. Itulah baru saya, oh betul, ternyata yang disebutkan orang dulu bahwa itu mereka itu menyembunyikan apa? Menyembunyikan ajaran yang sungguhnya. Mereka mulai mengajarkan 12 imam. Itu orang-orang tertentu saja yang boleh ngaji. Begitu saya mau masuk, katanya jangan dulu. Oh, ini orang tertentunya. Dari situ baru, oh ya ternyata benar. Begitu. Ya. Itu sejarah ya, sejarah tentang kisah sepenggal. Ya, mudah-mudahan kita pun juga dengan apa sejarah yang lain pula, intinya kita telah mengenal manhaj salafi, yaitu manhaj al-sunnah wal jamaah, dengan akidah-akidah yang kita pelajari di buku-buku akidah yang benar. Mudah-mudahan kita menjadi seorang salafiyun yang sejati. Apa gimana mas? Hah? Kalimat sejati atau gimana? Yang apa? Khulas. Yang asli atau yang khulas? Ini ada istilah salafi sejati. Kata Syekh Fauzan ya, Syekh Salafi Fauzan itu kita baru pernah mengenal kalimat ini di zaman ini. Kalimat-kalimat mengatakan saya sejati barang itu baru dikenal kata Syekh Salafi Fauzan. Sebenarnya salafi cukup salafi, harusnya cuma enggak usah sejati kamu palsu, kamu apa enggak perlu. Nah, ini menamakan diri sendiri ya. Itu yang menamakan bukan kita loh, Mas. Namakan ya orang itu sendiri yang menamakan mereka. Katanya yang lain palsu, yang ini yang sejati yang. Ini kata Syekh Salafi Fauzan istilah-istilah yang baru dikenal. Baik, itu aja dulu cukup ya untuk menutup sejarah. Subhanakallah mubika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, monggo sekarang ada yang mau tanya, masih 5 menit. Ya, cinta itu cita-cita yang berkaitan dengan kodrat tabiat manusia itu tidak disalahkan dalam Islam. Hanya cinta-cinta itu tidak boleh melalaikan kita dari Allah. Tidak melebihkan cinta itu kepada cinta kepada Allah. Dalam kondisi itu tentu bisa ditabrakkan antara cinta itu dengan cinta kepada Allah. Contoh, banyak penjenengan sedang sekarang bersenang-senang di rumah, kemudian datang perintah untuk berjihad dari pimpinan negara mamanya, contoh. Ketika diperintahkan berjihad, panjenengan termasuk, maka kecintaan panjenengan terhadap syariat Allah itu pada Allah itu harus lebih tinggi dari kesenangan panjenengan duduk di rumah. Nah, itu namanya sama-sama cinta dengan kesenangan, tapi antara lebih mendahulukan cinta pada Allah. Contoh panggilan sholat berjamaah, ya toh, dengan di rumah senang melihat sesuatu, ya, mendengar sesuatu, ya. Tapi ada panggilan sholat itu, maka kecintaan itu harus ditinggalkan. Dia mendatangi kecintaan yang lebih tinggi, yaitu kecintaan kepada Allah. Itu yang namanya kecintaan yang dibenarkan, kecintaan yang benar. Itu contoh saja, kurang lebih. Mungkin sudah dipahami? Dipahami? Tidak mudah dan tidak gampang. Ya, demikianlah ibadah itu dibangun dan di atas beberapa perkara. Dan ini kita ngomong tadi kan memang cinta. Memang ada cinta, ada khauf di sana, bahkan ada roja, harapan. Ya. Kita membangunnya kalau dalam kondisi seperti ini sama ya, kekuatannya kurang lebih sama. Antara khauf dan cinta itu sama, roja itu sama kurang lebih. Iya, dalam ibadah itu harus. Tapi dalam kondisi tertentu kadang khauf itu lebih dinonjolkan. Tetap ada cinta, tetap ada roja, ya. Seperti dalam kondisi apa mas, sakit, kita lebih kepada apa, rasa apa, roja, harapan, ya. Dalam kondisi kita berubah maksiat, apa yang kita apakan, takut, rasa takut. Tapi ada yang lainnya, tetap, ya. Mana yang menonjol itu sesuai dengan ibadah itu sendiri, tidak apa-apa. Baik. Baik, apa lagi mas? Kalau sudah, masya Allah, kita cukupkan. Mohon maaf lebih dan kurangnya kalau ada ucapan atau ungkapan yang menyinggung, baik pendengar yang ada di Masjid Utsman bin Affan ini ataupun di media sosial. Mudah-mudahan bisa dimaafkan, dan kalau salahnya kita kembali siap kembali rujuk dari kesalahan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.